apakah soalannya, apakah maksud sembahan? Sembahan atau sembah? Sembahan di dalam bahasa Arab ialah ibadah, disebut ibadah. Sembah dalam pandangan Melayu ialah rukuk dan sujud. Bila kita rukuk dan sujud kepada berhala, kepada kita menyembah berhala kan? Tapi sembah dalam bahasa Arab atau istilah syarak bukan semata-mata sujud dan rukuk. Mengikuti secara membuka tuli, maka itu dinamakan sembahan juga. Mengikuti fulam, mengikuti aliran tertentu secara membuka tuli, maka itu dikatakan menyembah. Dan meminta daripada sesuatu atau daripada seseorang, kita meminta benda-benda, perkara-perkara yang tidak mampu diberikan oleh orang itu atau benda itu, maka ia dinamakan sembahan. Lepas tu Nabi sebut apa? Doa wal ibadah. Doa itu adalah sebenar-benar penyembahan. Kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bermakna kita menyembah Allah. Kalau kita berdoa meminta daripada selain Allah, bermakna kita menyembah selain Allah. Kan? Kita tengok orang sufi, orang-orang khurafat, meminta hajat mereka, meminta kesihatan, meminta kekayaan, meminta maju dalam perniagaan, meminta anak, daripada kubur-kubur wali. Dalam syarak, ini dinamakan menyembah kubur. Walaupun dia tidak sujud dan rukuk kepada kubur, sekadar meminta pertolongan, berdoa kepada kubur, maka ini termasuk dalam penyembahan kubur. Penyembahan ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam dan mengekalkan tuannya di dalam api neraka jahanam. Dan sembahan juga, termasuk sembahan juga ialah mengambil perantaraan-perantaraan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bertawassul kan, ya Allah bila kubur, ya Allah aku bertawassul denganmu dengan perantaraan Abdul Qadir Jalani ataupun Ali, Hussein, Fatimah, kabulkanlah doaku ini ya Allah. Ini termasuk syirik atau wasilah kepada syirik, dan ini disebut sebagai penyembahan juga. Sekiranya kita melihat kepada musyrikin Arab, musyrikin Arab tidak sujud dan rukuk kepada berhala-berhala, tidak rukuk dan sujud, tetapi mereka mengambil berhala-berhala ini tadi sebagai perantaraan supaya berhala-berhala ini tadi menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berhala-berhala musyrikin Arab ini bukan calang-calang, perut dia tak runcit, berhala dia mah handsome. Kerana berhala-berhala itu adalah gambar kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anak perempuan Nabi Ibrahim, anak-anak dan cucu Nabi Ismail, bukan calang-calang, bukan sebarangan berhala, dan gambar patung-patung kepada anak-anak perempuan Allah. Kan? Arab mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, malaikat-malaikat, bukan calang-calang. Bukan belalai kan, belalai. Tapi malaikat-malaikat, nabi-nabi. Tetapi still, tetap Allah Ta'ala menamakan mereka musyrikin. Lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Musyrikin apa? Musyrikin Arab. Pada zaman itu. Dan Nabi disuruh bertemu dengan seluruh musyrikin Arab dengan mengatakan qul ya ayuhal muslimun, tidak qul ya ayuhal kafirun, kafirun kufar. Sedangkan apa masalah musyrikin Arab? Musyrikin Arab berpuasa, haji, umrah, bersolat, bersedekah, itu kan musyrikin Arab, dan memelihara Kaabah, beribadah itu dan ini. Dan mereka pula, sebahagian mereka adalah keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa masalah musyrikin Arab? Tapi datang wahyu menamakan mereka musyrikin. Nabi menyebut mereka sebagai kufar. Ini menunjukkan perantaraan-perantaraan dalam ibadah adalah syirik akbar. Dinamakan sebagai ibadah penyembahan kepada berhala-berhala. Sedangkan musyrikin Arab tidaklah sujud kepada berhala. Mereka menggunakan berhala-berhala tadi supaya menyampaikan, meminta daripada berhala yang merupakan nabi-nabi dan malaikat supaya menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap Allah Ta'ala mengkafirkan mereka dan menamakan mereka sebagai musyrikin. Jadi kesimpulannya, ibadah ni mesti difahami maknanya sebagaimana tarifan syariah, tarifan syara' yang ditarif oleh syara' yang ditarif oleh Allah dan Rasul, bukan tarifan Melayu. Melayu pada Melayu menyembah ni hanya sekadar sujud dan rukuk kepada berhala, sekadar itu. Kita boleh namakan tarifan ini sebagai tarifan murji'ah, tarifan liberal. Dalam Islam, sembahan ini lebih luas. Dan tarifan Melayu, kefahaman Melayu, sembahan ini lebih sempit dan kecil. Yang wajib kita ketahui adalah mana-mana sembahan yang luas dan kita menjauhinya. Bersungguh-sungguh dan kita memerangi. Supaya tidak tercemar akidah dan tauhid kita dengan sebaran bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala.